Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa man adlam, siapakah yang lebih zalim? Mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuh. Wasa'a fi kharabiha, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah, berzikir di masjid-masjid Allah. Berzikir dengan menyebut nama-nama Allah di masjid-masjid Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berupaya untuk menghancurkannya. Itu siapa yang lebih sesat, yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi berzikir dan ibadah di masjid-masjid Allah dan berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah di masjid-masjid Allah, dan mereka berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Mereka-mereka itu tidak sepatutnya untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan khaifin, dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, dan bagi mereka di dunia ini khizyun, kehinaan, kerendahan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat nanti azab yang besar, azab yang dahsyat. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ay la ahad adlam wa ashaddu jurman. Yaitu tidak ada seorang pun yang lebih zalim, yang lebih zalim dan lebih jahat, mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah. An dzikrillahi fiha, untuk melaksanakan zikir kepada Allah di dalamnya. Wa iqamati sholati wa ghairiha minat ta'at, dan menegakkan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ketaatan-ketaatan yang lainnya di masjid-masjid Allah. Jadi tidak ada yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada orang yang menghalang-halangi manusia dari berzikir dan beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah. Wasa'a ay ijtahada wa badala wus'ahu fi kharabiha, dan dia berupaya itu bersungguh-sungguh dan mengerahkan upayanya fi kharabiha, untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Al-hissi wal ma'nawi, baik menghancurkan secara fisik atau menghancurkan secara ma'nawi. Fal kharabul hissi, menghancurkan yang bersifat fisik ya, menghancurkan fisik masjid, hadmuha wa takhribuha wa taqdhiruha, yaitu menghancurkan masjid atau merobohkannya atau mengotorinya. Fal kharabul ma'nawi, sedangkan menghancurkan masjid secara makna adalah man'udzakirina lismillahi fiha, melarang dan menghalang-halangi manusia untuk berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, yaitu di masjid-masjid Allah. Maka tidak ada yang lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah di masjid-masjid Allah ya, dan dia berupaya untuk merobohkan masjid-masjid Allah, baik merobohkannya secara fisik atau secara makna. Secara fisik yaitu dengan menghancurkan fisik masjid ya. Sedangkan secara makna yaitu menghalang-halangi orang dari berzikir dan beribadah ya, na'am, di dalam masjid-masjid Allah. Wa hadza, dan ini ya, 'amun, umum, likulli man ittasafa bihadzihi sifah, umum untuk semua yang tersifati dengan sifat-sifat ini ya, yaitu menghalang-halangi manusia dari beribadah di masjid-masjid Allah ya, atau dia berupaya untuk berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah ya, baik menghancurkannya secara fisik atau secara makna, itu dengan menghalang-halangi orang berzikir di masjid-masjid Allah. Ini umum. Ayat ini umum, mencakup semua orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini. Fayadkhul fi dzalika ashabul fil, masuk di dalamnya ashabul fil. Masuk di dalamnya itu di dalam sikap menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah, masuk di dalamnya ashabul fil, tentara bergajah, Abrohah dan bala tentaranya dari Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Wa Quraisy, demikian pula masuk dalam perbuatan ini adalah Quraisy, orang-orang Quraisy yang menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk umrah pada tahun Hudaybiyah. Hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah, ketika mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di tahun Hudaybiyah. Wan Nasara, dan masuk di dalamnya juga Nasara. Hina akhrabu baital maqdis, ketika mereka merobohkan baitul maqdis. Wa ghairuhum min anwa'iz zulmah, dan yang selain mereka juga yang melakukan berbagai macam jenis kezaliman. Kezaliman-kezaliman menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah. Termasuk tentara bergajah, orang-orang Quraisy, orang-orang Nasoro, dan yang lainnya, yang mereka menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah. Bahkan berupaya, berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. As-sa'ina fi kharabiha, mereka yang berusaha untuk menghancurkan dan merobohkan masjid-masjid Allah. Muhaddatan lillah, dalam rangka menentang Allah. Wa musyaqatan, dan juga dalam rangka durhaka kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini, fajazahumullah bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadaran illa khaifina dzalilin. Orang-orang seperti ini Allah balas mereka dengan balasan Allah menghalangi mereka juga untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah, baik secara syar'i atau secara qadari. Allah larang mereka, Allah halang-halangi mereka dari masuk ke dalam masjid-masjid Allah, illa kecuali khaifina dzalilin, kecuali mereka dalam keadaan takut dan dalam keadaan dzalilin, hina, rendah. Falamma akhafu ibadallahi akhafahumullah, maka ketika mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, menakut-nakuti manusia, akhafahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala takut-takuti mereka. Allah balas juga, Allah takut-takuti mereka. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi mereka juga dari masjid-masjid Allah. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan takut dan hina, rendah. Ini balasan bagi orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah. Balasan bagi orang yang ingin menghancurkan masjid-masjid Allah. Fal musyrikun alladzi saddu rasulahu, orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik Quraisy, yang mereka menghalang-halangi rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kecuali sebentar, menunggu di Madinah. Hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah, sampai kemudian Allah izinkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk fathu Makkah, untuk membebaskan kota Makkah. Jadi tidaklah beliau lama menunggu setelah diusir dari Makkah dan dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikun untuk masuk ke Makkah melakukan ibadah di Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu lama sampai Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk membebaskan kota Mekah dan membersihkan kota Mekah dari berbagai macam kesyirikan. Wa mana'al musyrikina min qurbani baitih, dan ketika terjadi fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang musyrikin untuk mendekati masjid-masjid Allah. Allah melarang orang-orang musyrikin untuk mendekati Masjidil Haram. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Taubah ayat yang ke-28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Mereka itu seperti najis, ya. Naam. Akidahnya kotor. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram. Ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini, setelah Fathu Mekah, ya. Enggak boleh lagi orang-orang musyrikun masuk ke dalam masjidil haram. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Mereka menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya. Ketika mereka masih berkuasa menguasai Masjidil Haram. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, pada peristiwa Hudaybiyah yang ma'ruf, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwasanya akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman dan bisa melaksanakan haji dan umroh, ya, bisa tahallul. Nah, sehingga na'am, karena mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat untuk menunaikan haji dan umroh. Beliau berangkat pada bulan Zulqa'dah bersama 1400 al-muhajirin dan al-ansor, ya. Nah, 1400 orang al-muhajirin dan ansor, dan mereka membawa hadiu, ya, membawa hewan sembelihan. Sampai di Hudaybiyah, nah, maka orang-orang Mekkah ketakutan, menyangka bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang mereka, ya, akan terjadi peperangan, sehingga orang-orang musyrikun di Mekkah juga bersiap-siap dengan pasukannya dan senjata yang lengkap. Nah, tapi alhasil, ya, terjadilah perdamaian, ya, perdamaian Hudaybiyah. Yang hasil perdamaian tersebut, nah, poin-poinnya sebagian merugikan kaum muslimin, ya. Ya, antara poin tersebut adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu tidak bisa masuk ke dalam Mekkah. Ya, bisa masuk ke dalam Mekah tahun depan, ya. Itu pun hanya 3 hari dibatasi, ya. Dan hanya membawa senjata pedang. Nah, tidak ada senjata yang lain. Taib, ya. Dan poin-poin perjanjian yang lain yang merugikan kaum muslimin, ya. Taib. Maka di tahun itu para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke Madinah. Nah, namun bukan berarti wahyu itu enggak benar, ya, mimpi itu enggak benar. Mimpi itu benar, hanya saja apa? Belum ditahu waktunya kapan. Kan enggak disebutkan waktunya. Nah, Allah tidak menyebutkan tahun ini, tidak, ya. Nah, taib. Tetapi tahun berikutnya, ya. Wahyu tersebut na'am benar-benar na'am terjadi. Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Alhasil mereka di tahun itu menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari beribadah kepada Allah azza wajalla, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Rasulnya untuk membebaskan kota Mekah, ya, dan membersihkan kota Mekah dari berbagai macam kesyirikan. Mereka yang menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk beribadah di Masjidil Haram, Allah balas, ya, dengan apa? Menghalangi mereka juga dari masuk ke dalam Masjidil Haram. Setelah dikuasai kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala na'am melarang mereka untuk mendekati Masjidil Haram. larang orang-orang musyrikun untuk mendekati Masjidil Haram. Nah, Allah balas dengan balasan yang serupa, ya, karena mereka menghalang-halangi kaum muslimin untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, sehingga ketika Masjidil Haram dikuasai oleh kaum muslimin, mereka pun dihalang-halangi, ya, tidak boleh lagi mendekati Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala khabarkan sebelum terjadinya. Ya. Naam, kemudian terjadilah. Naam, apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Sehingga mereka pun naam harus menyingkir dari Masjidil Haram. Ya. Terusir dari Masjidil Haram. Dan tidak bisa lagi mendekati Masjidil Haram. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, ya, seperti najis, ya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kemudian washabul fil, faqad dzakara Allahu ma jara 'alaihim. Demikian pula ashabul fil, tentara gajah, ya, tentara bergajah. Qad dzakara Allahu ma jara 'alaihim, Allah telah menyebutkan tentang apa yang mereka lakukan. Allah telah menyebutkan tentang apa yang terjadi pada mereka. Ya. Disebutkan dalam surat apa? Al-Fil, ya, sampai ada surat tersendiri untuk menjelaskan tentang mereka. Ashabul fil, nah, yang dikomandani oleh siapa? Abrohah, ya, dari Yaman. Nah, Nasrani dari Yaman, ya, yang ketika itu Abrohah, ya, hasad dan dengki, ya. Mekah atau Ka'bah didatangi oleh naam kaum muslimin dari segala penjuru. Ya, ya apa? Didatangi oleh orang-orang yang masih berkeyakinan dengan keyakinan nenek moyang mereka. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Sehingga banyak manusia mendatangi Mekah, ya, atau Ka'bah untuk beribadah di sana, tawaf di sana. Dengki dan hasad, ya, sehingga ingin memalingkan manusia dari Ka'bah ke tempat yang lain. Sehingga ada inisiatif dari Raja Abraha untuk membangun apa? Gereja, gereja yang besar, supaya manusia mendatangi gereja tersebut. Alhasil, naam jadilah gereja tersebut, ya, dan manusia dihasung untuk mendatangi gereja tersebut. Nah, dan terjadi insiden di gereja tersebut, ya, ada seseorang yang menyalakan api di gereja tersebut. Nah, sehingga Raja Abraha marah, ya, marah kemudian bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah sehingga berangkat dengan bala tentaranya, ya, dan gajah-gajah yang dimilikinya. Ada gajahnya satu yang paling besar, yang ini direncanakan untuk menarik Ka'bah dan menghancurkannya, ya, yang rencananya akan dipasang tali di setiap tiang-tiang Ka'bah, ya, kemudian akan diikatkan ke gajah tersebut, ya. Dan gajahnya nanti akan dipukulin, ya. Nah, kemudian akan tertarik Ka'bah, ya, atau akan hancur Ka'bah. Nah, itu rencana Abrohah. Ya. Berangkatlah dengan bala tentaranya dan gajah-gajahnya sampai mendekati Mekah. Nah, di suatu tempat, ya, gajah-gajah tersebut, ya, terduduk. Nah, tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Ya. Namun ketika diarahkan ke arah selain Ka'bah, mau gajahnya. Ketika diarahkan ke Ka'bah, ya, terduduk lagi. Ya. Naam. Dan demikian seterusnya sampailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka. Allah utus burung-burung yang membawa batu-batu, ya. Dari sijil, ya, batu-batu yang naam terbuat dari tanah yang terbakar. Ya. Setiap burung membawa berapa batu? 3 batu. Satu di paruhnya, duanya di cakarnya. Nah, dilemparilah batu apa mereka oleh batu-batu tersebut, dan setiap yang terkena batu-batu tersebut hancurlah, binasalah. Nah, sehingga kocar-kacir pasukan Abroha. Baik. Allah jaga, ya, Ka'bah di saat itu. Yang di tahun itulah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diistilahkan dengan tahun gajah, ya. Taib, Allah jaga Ka'bah, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau perhatikan apa yang Allah lakukan terhadap tentara-tentara bergajah? Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah fi tadlil, sia-sia, enggak berhasil. Nah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kemudian Allah utus burung-burung yang berbondong-bondong. Nah, tarmihim bihijarati min sijil, ya, yang burung-burung tersebut melempari batu-batu dari sijil, tanah yang terbakar, yang jika terkena batu-batu tersebut hancur binasa. Nah, faja'alahum ka'asfi ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun yang na'am dimakan, ya, ka'asfi ma'kul. Maka mereka yang ingin menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah, ya, Allah balas, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka, ya, dari masjid-masjid Allah. Ya, terbukti apa yang terjadi pada tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah hancurkan mereka, enggak berhasil, ya. Wan Nasara, demikian pula orang-orang Nasara. Sallallahu alaihim al-mu'minin, ya, orang-orang Nasara yang mereka menghancurkan Baitul Maqdis, ya. Naam, ya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kalahkan, naam, orang-orang Nasrani, dan Allah menangkan kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin menguasai orang-orang Nasara. Fa'ajlauhum anhu, sehingga kaum muslimin mengusir orang-orang Nasara dari Baitul Maqdis. Wa hakadha kullu man itasafa biwasfihim, demikian pula semua yang tersifati dengan sifat-sifat mereka yang suka menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah, yang ingin menghancurkan atau merobohkan masjid-masjid Allah, ya. Fala budda an yanalahu qistuh, maka mesti dia akan mendapatkan keadilan dari Allah, ya. Yaitu Allah pun akan menghalangi dia dari masjid-masjidnya. Wa hadza minal ayatil azimah, dan ayat ini termasuk daripada ayat-ayat yang agung, ya. Ayat-ayat yang agung. Akhbaru bihal bari qabla wuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal-hal tersebut qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Fawaqa'at kama akhbara, kemudian terjadilah seperti yang Allah khabarkan. Wastadallal ulama bil ayatil karima ala annahu la yajuzu tamkinul kuffari min dukhulil masajid. Para ulama berdalil dengan ayat yang mulia di atas, ala annahu, bahwasannya la yajuzu, tidak boleh tamkinul kuffar, membiarkan orang-orang kafir min dukhulil masajid, untuk masuk ke dalam masjid-masjid. Sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini, tidak bolehnya membiarkan orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan apa tadi? Takut, dan dalam keadaan hina dina. Baik. Namun bukan berarti badannya orang kafir itu najis, ya. Bukan berarti badannya najis. Nah, yang najis adalah akidahnya, keyakinannya. Adapun badannya, tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat siapa? Mengikat siapa di dalam masjid? Yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ketika itu masih kafir, ya, masih musyrik. Allah ikat di dalam masjid. Rasulullah SAW ikat dia di dalam masjid. Kalau seandainya badannya najis, nggak boleh. Ya, diikat di dalam masjid. Baik. Kemudian lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari beribadah di masjid-masjid Allah, atau orang-orang yang berusaha ingin menghancurkan masjid-masjid Allah, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia khizyun, ay fadhihatun, yaitu kehinaan, kerendahan, keburukan, ya, khizyun. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, walahum fil akhirah, dan di akhirat, ya, bagi mereka azabun azim, azab yang dahsyat. Di dunia mereka hina, rendah, dan di akhirat mereka akan disiksa. Wal iyadzu billah. Wa idza kana la adlama mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu, maka apabila tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk menyebut nama-nama Allah di masjid-masjid Allah, ya, fala a'dhama imanan mimman sa'a fi imaratil masajid bil imaratil hissiyyati wal ma'nawiyyah, maka sebaliknya, ya, tidak ada yang lebih besar, ya, tidak ada yang lebih mulia keimanannya, ya, daripada orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dengan memakmurkan secara fisik atau secara maknawi. Ya. Kalau mereka yang menghalang-halangi manusia dari berzikir kepada Allah di masjid-masjid Allah, atau orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang yang paling zalim, ya. Maka sebaliknya, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang membangun masjid-masjid Allah baik secara fisik atau secara makna, ya, maka mereka adalah orang yang a'zamu imanan, orang yang paling besar keimanannya, ya. Orang yang paling tinggi keimanannya, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baik memakmurkan secara fisik dengan membangunnya, ya, atau secara maknawi, memakmurkan secara maknawi, yaitu dengan menghidupkan masjid tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah, berzikir, qiraatul Quran, ya, ta'lim, halaqah-halaqah ilmu, ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk ibadah di dalam masjid. Nah, maka orang-orang yang seperti itu yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baik memakmurkan secara fisik atau secara makna, adalah orang-orang yang a'zhamu imanan, orang-orang yang paling tinggi keimanannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama, hanya saja, ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, mereka lah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bal qad amara Allah taala bi raf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk meninggikan rumah-rumah Allah, itu masjid-masjid Allah, wa ta'zimiha, dan untuk mengagungkan masjid-masjid Allah, dan Allah memerintahkan untuk memuliakan masjid-masjid Allah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu. Fi buyutin, di masjid-masjid Allah, azinallahu an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu, Allah perintahkan untuk dimuliakan, ya, masjid-masjid Allah tersebut. Allah perintahkan untuk disebut nama-nama Allah di masjid-masjid tersebut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan dan memuliakan masjid-masjid Allah, baik secara hissi atau secara maknawi, yaitu dengan cara membangunnya, ya, atau dengan cara menghidupkan amalan di dalam masjid tersebut. Walil masajidi ahkamun katsiratun, dan masjid-masjid itu memiliki hukum-hukum yang banyak, ya. Nah, masjid itu ada hukum-hukumnya, disebutkan secara rinci dalam kitab-kitab fikih, ya, tentang ahkamul masajid, hukum-hukum masjid. Yarji'u hasiluha ila madmuni hadhil ayatil karimah, yang intinya kembali kepada kandungan ayat yang mulia ini. Nah, intinya kembali kepada kandungan ayat yang mulia ini. Selesai dari penjelasan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, maka beruntunglah, ya, dan bersyukurlah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita na'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Baik memakmurkannya secara hissi, secara fisik, ya, itu dengan kita berusaha untuk membangunnya, ya. Memperbaikinya, ya, agar supaya para jamaah nyaman, ya, beribadah di dalamnya, ya. Atau memakmurkannya secara maknawi, yaitu dengan kita menghidupkan masjid tersebut dengan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah, ya, qiraatul Quran, ya, untuk belajar, ya, ta'lim, berzikir, untuk sholat, ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu orang yang akan dinaungi nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah orang yang qalbuhu, ya, hatinya na'am muta'alliqah bil masajid, hatinya itu terkait, ya, dengan masjid. Nah, senang dengan masjid, ya. Terkait hatinya dengan masjid-masjid Allah, ya. Rindu untuk masuk ke dalam masjid lagi jika dia keluar, ya. Nah, senang, ya, masuk ke dalam masjid. Ini diantara orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi nanti pada hari kiamat. Maka manfaatkan, ya, sisa umur kita, ya, untuk kita na'am memakmurkan masjid-masjid Allah, ya. Manfaatkan sisa usia kita, ya, na'am untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, ya. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan dan kesehatan, ya, na'am, dan kemampuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang na'am senang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, baik, ayat yang selanjutnya. Nah, panjang penjelasannya dan waktunya sudah habis. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.